Ambo dulu di Sabui, Ambo tetap hebat. Mengapa itu? Kalau di Sabui orang somat jenius, jenius somat. Dua-duanya Ambo nama dapet. Itu jurus itu Ambo dapet dari Pak Wakil Wali Kota. Pak Wakil Wali Kota pulau, masya Allah. Kalau tuan menangkap banteng, jangan ditangkap di hari Kamis. Bapak Wakil Wali Kota kita ganteng, dia inyo punya kumis. Hadir bersama kita guru awak sadonyo Al Mukarram Ustaz Jel Fathullah. Ado juo Ustaz Oren. Bapak Sekda, Bapak Dandim, Ibu Ketua DPRD beserta anggota, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Nanado Kepala maupun Inda, Ketua Basnas, Majelis Ulama Indonesia Kota Pariaman. Kalau ambo sabui kan satu persatu hari semakin angek juo. Rancaknya ambo sabui sadolah secara general dan umum hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat dan alun babini dan alun basunan. Sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah talupo pulo menyambui ketua peda PKDP Riau ado basamo. Beko kalau ndak ambo sabui payah ambo pulang ke Riau. Tasabui lupo pulo menyambui ado hadir basamu awak presiden kaki lima se Indonesia. Bangga awak de inyo. Kalau presiden ado masanyo paling indah dua periode, tapi presiden kaki lima ko sampai hari kiamat. Dan awak bangganyo urang Pariaman punyo masaji di Jakarta. Dari mana Ustaz tahu? Ambo nan meresmikannya. Dan kedatangan Ambo pada ulang tahun Kota Pariaman nangka 20 iko adalah kerjasama sado urang Pariaman, Kota Pariaman, masyarakat Pariaman nan ado di Pariaman dan di luar Pariaman. Sado nan sudah mengusahakan itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ambo tadi ngecek-ngecek jo Pak Wali Kota Pariaman. Selama kami berbicara kau memang sakit hati ambo. Ana sakit hati Ustaz. SD gratis. Ambo dulu babayar. SMP gratis. Waktu di sabuknya Ustaz Somad di sini SD gratis. Apo kesian. Tapi dalam hati tidak keluar. Di sini SMP gratis. La ilaha illallah. Awak dulu babayar. Sebelum ujian ditanya, siapa yang belum bayar? Siapa yang belum bayar? Enggak boleh ikut ujian. La ilaha illallah. Asal ledake ujian semester, naik darah tinggi sama awak. Dalam hati ambo, wali kota pasti cuma bisa SMP sampai SMA. Tak kan mungkin wali kota bisa membuat gratis. Sebab SMA, kau kan tanggung jawab provinsi. Iya tak? Ba SMA, Pak Wali. SMA dan SMK pun gratis pula. Ba acaranya dibayarkan dari PT Kota ke provinsi. Banyak ambo basua bupati wali kota indak tahu caranya ba datang studi banding ke Pariaman. Dalam hati ambo, oh pastinya taluknya cuma sampai SMA dan SMK. Kalau memberangkatkan ke Kairo, tapi ndak ambo tanya ambo aniang-aniang sih. Tiba-tiba datang ketua Basnas Ustaz Abdul Somad, anak Pariaman diberangkatkan ke Kairo Mesir, ditanggungi duitnya gratis. Dalam hati ambo manga ambo ndak lahir di Pariaman. Ambo dulu berangkat ke Kairo ke Mesir membuat proposal minta bantuan ke Badan Amil Zakat. Ama ambo datang tiba diimbau dek urang itu ke Masjid Agung. Pulang ambo caliak barah diagi dek Badan Amil Zakat 200 ribu. Sesudah pulang bertemu dengan badan amil zakat, AKC orang tuh, ini adalah anak binaan dan kader kita. Kader kantui. Bilonnya mengkader awak. Pai ndak dilapeh, pulang ndak dijapi. Ustaz jelangkung. Beruntung ndak jadi orang Pariaman. Kalau ada orang Pariaman yang ndak sekolah, itu salah siapa? Salah amaknya. Mangga ndak diantar masuk sekolah. Betul. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ambo dengan Ustaz Jel Fatullah, Ustaz Jel dari Pariaman, sambo kami sekolah ke Kairo. Ndak usahlah kami ceritakan ba'a susahnya kami dulu. Terlalu sakit untuk diceritakan. Kami pai surang, pulang surang, mencari piti sampai ke Makkah Karajo, dapat ibadah, tapi kami tetap sekolah. Jadi kalau ada kini 2022 ada anak Pariaman indak sekolah, ndak mau ke Mesir, tapi ndak mau ke Mesir memangnya ndak siap, jangan dipaksa. Nyala bapak su, mesti ke Mesir. Ampun ndak ada bakat jadi ustaz, ke Mesir. Beko pulangnya ndak jadi ustaz, nyo jadi Firaun. Beruntung. Bagaimana dengan membaca Qur'annya? Anak Pariaman, kota Pariaman, membaca Quran, MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, gratis dan wisuda hari ini. 1000 anak tahfiz, mereka sedang berada di sana. Allahu Akbar. Ndak ado anak kota Pariaman nandak pandai mengaji membaca Quran. Cuba dites je. Kalau ada anak kota Pariaman di Bimbau, siko sebentar, yo, cuba membaca Quran, ambo ndak bisa. Dapat dipastikan inyo bukan anak kota Pariaman, iko pemain naturalisasi. Diadokan duo anak kamu ko, ambo tanyo, iko hafalannya juz 30 apa 30 juz? Iko 30 juz Ustaz Somad, maaf beribu maaf, 10 jari ambo angke, sabaleh jo kepalo ambo, mohon maaf beribu maaf. Nan sabalah kiri autis, nan sabalah kanan tunanetra, indak dapek mancali Al-Quran. Manga Ustaz cium tangannyo, manga Ustaz cium tangannyo. Ambo ingin mendape barokah anak-anak yang mulia. Ndak ada dosonyo. Di ini angke Allah akalnyo. Ndak ada dosonyo. Ndak kotor pandangannyo. 30 juz Quran di kepalonyo. Ustaz Somad kan buya. Ustaz Somad kan ustaz. Ustaz Somad matonyo kan tajago. Tajago. Cuma waktu naik pesawat kan tajaliak Allah menundu anda ambo mencari nyoha masuk ke pasok ditanya nomor berapa gitu. Tiketnya mana pasok tunjuk antum Jadi ambo ko seketek banyak mato ambo ko aduh jodoh sonyo. Itulah mako ambo cium mana anak tangan penghafal Quran. Anan ustaz bisikkan ke telingonyo tadi, doakan anak Ustaz Somad hafal Quran yo nak. Anak Ustaz bisikkan ke sebelah kanan tadi, doakan anak Ustaz Somad hafal Quran macam kamu yo nak. Doakan Ustaz Somad selamat dunia akhirat, di akhir-akhir kau banyak dialog diusir orang. Kota Pariaman akan tetap dijaga Allah selama masih banyak penghafal Al-Quran. Ini stadion sudah lama tidak dipakai, betul? Bahkan kabarnya pokok kayu lah gadang-gadang, dan di pokok kayu nan tinggi itulah hadu hantunya. Maka begitu datang para penghafal Quran, hantu-hantu itu pun pai tunggang langgang lintang pukang. Hati-hati inyo ke rumah bapak dan ibu sekalian, sebab inyo nak ada tampek lagi. Jadi kalau siang beko malam nanti tiba-tiba bapak macam-macam, berarti sudah dimasuki han. Maka rumah awak mesti dibacakan Al-Quran. Habis maghrib sekali, habis subuh sekali. Awal hari habis subuh, awal malam habis maghrib. Habis subuh, habis maghrib, samo dibaco 10. Nang pertama istighfar. Nang kedua Fatihah. Nang ketiga kul huwallah. Nang keempe kul anzurabbil falah. Nang kelima kul anzurabbin nas. Nang keenam pangkal al-Baqarah. Nang ketujuh ayat kursi. Nang kelapan ujung al-Baqarah. Nang kesembilan solawat. Nang kesepuluh la ilaha illallah. Indak ta ingat dek kami buya. Mudah mainggeknya. Baca roh kami mainggeknya. Tidak ada kami tulis. Buka saja channel. Kok ceramah ambo kok direkam. Deko tonton di channel Ustaz Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Diulang balik si ceramahku. Ambo yakin. Selama mandang aku, jamaah aku tidak fokus. Deko pulang ditanya. Ada kecil Ustaz Somad tadi habis subuh aja 10 kali. Tidak terang aja. Mampu tepuk kau dek ganteng mananya. Jadi. Memang orang kalau dek ange kau berkunang-kunang mato ni nampak. Kalau tuan menangkap ganteng, banteng dibawa ke kota Padang. Kalau ada orang namanya bi Ustaz Ganteng, batinnya matonya sedang berkunang-kunang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وأسري للظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rancaknya awak baca ayat zikir solawat tu bersama-sama. Supaya apa? Supaya nandak hafal, ndak ketahuan kalau nyo ndak hafal. Walaupun nyo ndak hafal, dek suara awak rami bersama, nandak hafal nampaknya bantu hafal. Dek apa? Mulutnya bergerak-gerak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebersamaan awak untuk menjaga persatuan, kesatuan di kota Pariaman terjaga sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Jangan mau diadu domba. Karena yang suka diadu domba hanya domba. Domba akan kita potong idul. Yang sudah mendaftar kurban alhamdulillah. Yang akan berkorban setelah mendengar ceramah tausiah Ustaz Abdul Somad insya Allah. Nanlah ambu agi tahu indak ju berkorban inna. Mudah-mudahan rasaki awak lapang. Ambu indak bisa berkorban Ustaz. Kini ko sado jamaah ko sedang berkorban. Ya ndak? Korban apa? Korban perasaan beb. Jambara jamaah ko tibo Pak Wali. Jamaah awak lah tibo subuh tadi. Lah duduknya di siko. Ba'a sarapannya. Awak makan katupek gulai paku. Awak makan lupin. Ba'a mereka. Mereka membawa bekal Ustaz Somad. Rupanya ada jamaah yang tadi malam lah booking sit tampek duduk. Inyola tadudua dari subuh malam tadi lah ditulih ko tampe ambo. Tiba-tiba ada orang nentagak di muka mereka. Bayangkan sakitnya. Nggak ada, ikon nggak ada. Sebab itulah mako ambo tagak di siku. Bah rasanya usah tagak di akte. Sameh. Mata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Angek ndak rasone? Nampaknya orang kota Pariaman ikhtilaf. Nan ciek menyabui angek, nan ciek menyabui indah. Jangan cemas, sebab apa? Sebab damkar lah ado siap. Ado tu merah oh. Pemadam kebakaran. Tinggal menunggu perintah ambo. Kalau ada permintaan langsung ready, siap. Ya Ustaz Somadnya lama di ino saja. Inyo batanyo angin indahnya tausiah ndak ado cahaya matahari ke inyo. Ndak salah ambo. Salah panitia, mana dilataknya di siko. Mestinya kan di sampai itu anak-anak tahfiz di siko kan. Rupanya panitia ndak salah ambo. Nan paling awak khawatirkan adalah perbuatan zalim. Anianyo. Banyak ibadah awak, ceramah awak lamo-lamo, tapi tanyanya orang hilang pahala ceramah. Be apo? Masyarakat maraso angek hilang pahala Abdul Somad. Itulah mako tausiah iko indak lamo. Ambo ma manciang saja. Iko ado pulo nampak ibu-ibu nan roknya biru, jilbabnya biru, ada biru risiko, ada biru. Iko nampaknya badan kontak majlis taklim BKMT. Nah, ibu-ibu nan sudah masuk ke BKMT, insya Allah selamat. Bapak-bapak setuju enggak kalau istrinya ikut pengajian BKMT? Bagus pak, istrinya jadi orang yang sabar. Sendalnya hilang, sabar. Helmnya hilang? Sabar. Apa hilang dilarikan pelakor? Mengamuk, sabar. Mengamuk. Ibu wajib mengamuk. Kenapa? Karena ini perbuatan mungkar. Ibu wajib berang. Ibu wajib marah. Jangan sabar. Jamaah sekalian, pengajian kita hari ini adalah tentang sabar. Suami kita diambil orang, kita sabar aja. Itu bukan sombong, sabar namanya. Bongak. Jadi ibu-ibu yang ikut pengajian itu bukan membodoh-bodohi perempuan, tapi mencerdaskan perempuan. Betul? Ini banyak sekarang perempuan dibodoh-bodohi. Kamu adalah istri saya. Sejak kita akan nikah, maka semua hartamu, rumah kosmu, duitmu, itu milik saya. Karena surgamu di bawah tapak kaki saya. Iko bukan pengajian. Iko membodohi perempuan. Laki-laki punya penghasilan, punya gaji, punya pendapatan. Perempuan juga punya gaji, punya penghasilan, punya pendapatan. Apa bedanya? Di dalam gaji bapak ada hak ibu namanya nafkah, tapi dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Tapi ada ngalu tapi nyolot selesai deh. Tapi ibu bisa bekerja karena izin bapak. Di mana letak izinnya? Kalau bapak tidak izin, selangkah ibu tak bisa keluar dari rumah. Walaupun datang pengajian, ini ibu bisa datang pengajian karena bapak adalah suami yang soleh, bukan somat. Apa lu ambu nang kanai? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, suaminya soleh, istrinya solihah, mereka bekerja sama dengan baik, keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah, maka anaknya jadi para penghafal Quran yang luar biasa. Ambo ndak ambo hawana ambo menghafal Quran, ambo ndak suko anak ambo menjadi ustaz, bekonyo kurui kariang bantu Ustaz Somad. Jadi Ustaz Iko bare, biar aku aja. Anak ibu nanti akan ada yang jadi polisi. Enggak setuju nampaknya. Ibu setuju anaknya jadi polisi? Malu enggak? Ambo tanya jujur. Jawab dari lubuk hati yang paling dalam. manonan paling efektif berdakwah menghadapi pecandu narkoba? Ustadz dengan ceramahnya atau polisi dengan pistolnya? Ah, tadi enggak amu polisi, kini amu tanya polisi kecil. Ada orang mabuk sakau pakai ganja sabu-sabu narkoba, datang amu berceramah, janganlah kamu pakai narkoba, jangan pakai ganja. Galak sadunya. Emang masalah buat lo. Tapi kalau anak ibu yang hafal Quran jadi polisi, datanginya dengan pistol besinya, siapa yang pakai narkoba? Mana yang lebih efektif? Polisi apa ustaz? Anak ibu lah akan menjadi dai-dai Babin Kamtip Mas yang akan terjun ke masyarakat menyelamatkan bumi Minangkabau. Jadi jangan anggap dakwah itu hanya beban ustaz. Dakwah ini hanya tugas ulama dan buya. Tugas kita bersama menjaga bumi Pariaman. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Ayya ala salat. Itulah makomah saji. Tidak ada orang salat. Di apa? Muazinnya terlalu lemah gemulai. Cuba kalau anak ibu yang hafal Quran itu menjadi muazin dan inyo babinsa dan dim yang azan. Ayyala sholat. Sadu tentara datang. Siap. Bangga enggak punya anak hafal Quran tentara? Ada di antara anak-anak itu akan menjadi dokter spesialis. Bangga enggak punya anak dokter? Patang waktu wisuda tahfiz anak Quran, ambo tanyo, setiap ambo pasangkan, berikut ini pemasangan toga dan medali penyerahan ijazah kepada anak tahfiz Quran yang akan diserahkan oleh Datuk Seri Ulama Setianegara Profesor Dr. Abdul Somad LC DSA PhD, tinggal satu lagi almarhum Alun Play. Wow, serahkan, ambo serahkan. Sesudah itu ambo bisik ke telingonya, ambo tanyo, mau jadi apa nak? Dokter. Cik lain, mau jadi apa nak? Dokter. Nggak ada surang pun nan ingin jadi ustaz. Lamu apa berpikir? Di apulah anak-anak ketik kau ingin jadi dokter? Rupanya alasannya dokter kolah pitih nonan banyak dan karajonya ndak barek. Cuba kalau jadi tukang. Mohon maaf pak tukangnya tersinggung ya. Ambo khawatir jauh disomasi deh tukang-tukang. Martelnya gadang, basi, bare, karajonyo dari pagi sampai sore. Dokter ambo calek martelnya ketek. Ketek martelnya. Masuk ke rumah sakit, ditanya, "Mana lututnya, Eko?" Aduh, pukul. Tek tek tek tek. Oh, ini nampaknya tulang keropos osteoporosis. Jadi bara, Dok. Lutut kiri 10 juta, lutut kanan 10. Ah, 20. Jago malam dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 subuh manjago mancaliak mamal pencuri. Tapi kemudian apa yang terjadi? Gaji cuma di bawah upah minimum regional. Tapi dokter senternya ketek sih. Baterainya cie, baterai ketek. Dokter THT, teling talingo hidung tenggorokan. Saya sakit tenggorokan, itu namanya radang. Makanya jangan minum es waktu kena panas tabligh akbar Ustaz Somad. Coba buka mulutnya. Banyak pasien THT takwi manutui muli. Sebab apa? Buko 5 juta, tutui 5. Ah, dibukonya saja. Takwi manutui. Sekarang ambo tanya, ibu mau anaknya jadi dokter? Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi pengacara, mau jadi wali kota, mau jadi bupati, mau jadi gubernur. Itu hanyalah wasilah, hanya untuk usaha. Tapi tujuan utama adalah menolong agama Allah. Kalau dia jadi wali kota, dia akan gratiskan pendidikan. Jadi guru, Ustaz Abdul Somad kok guru? dosen selama 11 tahun. Sesudah itu, keluar dari PNS. Jadi Ustaz kini guru. Dulu ambo guru dalam kelas. Kini ambo guru di stadion Kota Pariaman. Jadi Ustaz-Ustaz itu adalah guru-guru awak sadonyo. Alam takambang menjadi guru. Orang Minang diajarkan tidak hanya terbatas di sekolah, tidak hanya terbatas S1, S2, S3, masih ada S Cendol, S Doger dan S Bandung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan kau terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan tetap pulang. Ambo main bau ka dun sana ambo kasadonyo nan ado di perantauan, pulanglah ke Kota Pariaman. Kalau memang kaya, memang pitinyo banyak, di luar negarinyo adalah orang yang sukses. Kau sukses bukan karena mobilmu mahal pulang kampung. Kredit, kredit, kredit, kredit. Kau sukses bukan karena pulang amehnyo tigo. Halal bihalal. Apa kabar kini ya? Pulang ke kampung awak, gue rumah Quran sebanyak-banyaknya. Setuju? Bara rumah apa? Oh, itu rumah ambo, itu rumah ambo, rumah. Orang rumah aja. Rumah yang banyak itu wakafkan satu untuk rumah Quran. Anak-anak membaca Quran pagi, petang, siang dan malam. Gurunya dari mana? Gurunya sudah disiapkan dari STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kota Pariaman. Ini banyak anak-anak tidak mau sekolah agama mulai. Anak ibu sekolahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Indah. Di apa? Beko kerajonya apa? Makannya apa? Tapi kalau anak-anak ini direkrut, gajinya dari mana? Dari Pemko. Oh, duit Pemko tidak cukup. Masih ada lagi Badan Amil Zakat Nasional. Bayarlah zakat ke Basnas Kota Pariaman. Ustaz kok tiba-tiba ingat Basnas? Tuh balihonya gadang. Zakat. Cuma dari jauh bentuk-bentuk zakar. Zakat. Bayar zakat ke Badan Amil Zakat. Yang bayar zakat surah. Ustaz Somad, kami merantau ke Pekanbaru. Membayar zakatnya di Pekanbaru apa di Pariaman? Di Pekanbaru tampek mencari nafkah, bayar zakat. Tapi di kampung awak ado jonan paralu, bagi pakai prosentase. Karena dua-duanya juga ado hak pada diri awak. Orang yang tidak mau membayar zakat, ambo ndak tahu, urang Basnas ndak tahu, kami ndak akan mungkin memeriksa cie-cie ke rumah orang. Sudah bayar zakat? Mau bayar zakat? Dari wajahnya tertulis belum bayar zakat. Kami tidak tahu, tapi ada yang maha tahu. Sianan tahu. La ta'khudhuhu sinatun. Inyo indak mengantuk, inyo indak tidur. Siapa itu? Allah. Ada orang kayu. Datanglah kawan nambo petugas Basnas. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji kau orang kaya. Mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Pak Haji bayar zakat. Ambo ko memang kayo. Mobil ambo 2 miliar. Rumah ambo ko 5 miliar. Tapi sadonya utang. Ambo ndak. Jadi petugas Basnas pun barek mengutip zakat. Mereka pulang. Hari berganti bulan. Bulan berganti tahun. Ndak lama Pak Haji nan kayo tadi datang ke kantor Basnas. Kawan ambo mancaliaknya. Alhamdulillah. Pak Haji lah dapat hidayah. Nampaknya nyoko membayar zakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Haji duduk. Lama bercerita ditanya. Lama-lama Pak Haji mengecek. Ada zakat untuk saya. Rupanya inyolah jatuh miskin. Iko harato amanah. Iko ceritanya bukan fiksi. Nyata. Kalau ingin baswo, bisa ambo pertemukan. Ndak ambo sabui namo dan nomor handphone. Sebab apa? Menjaga kode etik jurnalistik. Kurangnya masih duit sampai kini. Ado cik lain. Indah amu basakan. Disampaikan di ustaz. Siapa yang penghasilannya setahun 100 juta. Maka zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta. 2,5%-nya berarti. Memang kalau lah cerita zakat kok ada orang lupa. kalau 100 juta, 2,5%-nya 2 juta setengah, guys. 2 juta setengah. Ndak amunnya mengeluarkan zakat. Setiap kali datang petugas Basnas datang ke rumahnya, "Assalamualaikum Pak, gimana zakatnya?" Pura-pura nyekanai penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, lunglai. Orang pun meminta zakat tidak sampai hati. Tidak usahlah aku kutip zakat. Nampaknya ledak kayak kematian sekerat rumah. Pulang saya lah. Rupanya pitinya banyak. Kami tidak tahu. Orang Basnas tidak tahu. Orang Pemko tidak tahu. Tapi adonan maha tahu. Inna rabbaka labil mir. Sada. Allah mengawasi. Malang tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk, makin sakit. Dibawa ke ortopedi, pakai jarum, makin sakit. Ditusuk pakai paku payung, bertambah sakit. Akhirnya pailah ke dokter di Malaka. Masuk ke rumah sakit orang Cino. Datang dokter memukul lutut pakai martil ketek. Ayah, lututnya sudah lapuk lah. Jadi gimana dok? Ini batoknya mesti diganti. Pakai batuk kelapa? Tidak bisa. Batuk basi dari kampung Den. Digantilah pakai batuk besi. Harganya berapa? Sabalah Eko 30 juta. Nan sabalah 30. Ongkos pasang ampe puluh. Pas 100. Itu namanya piti hantu dimakan tuyul. Ambo indak memaksa bapak ibu bayar zakat. Nanamu membayar zakat silakan ke Basnas. Nan tidak mau membayar zakat, ya rasokanlah lutut ibak ini rasulnya. Zakat kita akan dipakai untuk apa? Fakir miskin, lapan asna. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Allahu akbar. Qorina membaca Quran tadi ndak ambo calik tadi mau orangnya. Biasa kalau acara-acara itu nama baca Quran kan tampil ke muka. Iku ndak rasa mandang sinetron radio sih. Rupanya begitu orang Pariaman menghormati perempuan. Ini pelajaran di tempat lain. Jangan dipajang perempuan di depan orang banyak. Akhirnya laki orang mancaliak bini orang. Kajinya ndak seberapa. Baca Qurannya biasa saja. Orang sadonya mencari, masya Allah. Ana masya Allah, lipstiknya. Ini perlu ditiru. Tidak ditampilkan depan. Cukup suaranya saja. Tapi diumumkan. Yang membacakan Al-Quran kita tadi adalah ASN. Juara satu musabaqah tilawatil Quran. Antar korpri sedunia akhirat. Biasa di tampek-tampek lain, kori-kori itu diundang dari luar, pemain naturalisasi. Rupanya di kota Pariaman tidak berlaku, langsung ASN PNS. Allahu Akbar. Iko menjadi renungan bagi awak besamo. Inyo ASN PNS, gajinya dari Pemko, pitihnya hasilnya pasti tiap bulan. Qari'ah, juara, hafal Quran. Awak, udahlah indak PNS, indak lu pandai baca Quran. Mandanga ceramah Ustaz Somad, kuncinya cie, jangan tersinggung. Itu saja. Sebab beberapa orang nak mandanga ceramah Ustaz Somad, tersinggung, sakit hatinya, pulang, berkunang-kunang, mati. Abdul Somad tak pandai menyindir-nyindir orang. Abdul Somad hanya berbicara, berkata-kata. Tujuannya tak lain tak bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ambo biasa kalau tausiah di tampek lain ambo caliak dari ujung ke ujung ambo cali. Kalau ada dua orang nak menguap ambo pun demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Tapi dari tadi ambo cali enda ada semangit orang kota Pariaman. Tapi Ustaz Somadnya pulo nanda tahan tagak lama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Sedangkan ambo nandakan naik ange panas matahari langsung di atok ku aja ange berkeringat. Apo lailah nang langsung kena panas matahari. Tapi insya Allah setiap tetes keringat itu akan menghapuskan dosa-dosa. Langkah patamo datang menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Setiap penderitaan sakit akan menghapuskan segala dosa-dosa. Tapi utang indah. Yang pulang dari Siko bertanya, oh, bila angkaya utang orang lama dalam bawaya, kece Ustaz Somad tadi, setiap tetes menghapuskan utang. Itu enggak doa Nabi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Anan uya pikirkan kini. Apa nan Ustaz Somad pikirkan kini mancali orang ramai. Nan ambo pikirkan, bah ambo kan luar beko. Tapi awak ndak khawatir, bapak-bapak dari kepolisian dan tentara kau siap. Apakah kota Pariaman iko tidak aman? Pariaman. Aman. Bahri, bari, darat. Aman, bari, aman, daratan yang aman. Lalu kemudian dek susah menyambut bari aman. Di mana? Ustaz Somad dari mana? Ambo dari Piaman. Oh. Mulai karena siapa? Oh, Piaman lawe. Tak kek mana juga mau balancik-lancian ya rumahnya. Mulai karena Ustaz Somad dengan Haji Herman dan membangun Mas Haji Presiden kaki lima se-Indonesia. Oh, tak kek mana? Basuo wajinya setiap hari. Tiap hari basuo. Yo, bahaya basuo tiap hari. Video call. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo bangga kenal dengan orang Pariaman. Siapa orang Pariaman? Orang Pariaman kalau banyak membangun masjid. Siapa orang Pariaman? Orang Pariaman kalau nyo punya jabatan, kekuasaan dipakainya untuk menolong pakai miskin, digratiskannya sekolah. Siapa orang Pariaman? Orang Pariaman inyo menjadi ulama, tidak bisa dibeli fatwanya, dia istiqomah tegar Ustaz Jalil Fatullah. Raso-raso kampanye 2002 ampek rasanya. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Jadi kalau ada orang nan kayo tapi tidak peduli fakir miskin, punya jabatan tapi tak peduli kepada rakyat yang susah, itu dapat dipastikan bukan orang Pariaman. Urang manyo, urang planet Mars, Neptunus, Pluto dan Merkurius. Urang Pariaman kos selamo ambo kenal orangnya baik-baik. Belum madu ambo basuo urang Pariaman nanda baik. Ada beberapa urang tapi lah mati. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya kamu, Ustaz, ada Habib-Habib di Jakarta. Ada Habib-Habib di Mesir. Di Sumatera ada Habib. Ditanyanya kamu. Di Sumatera ada Habib. Habib yang paling banyak di Pariaman. Apa itu? Sebab keturunan-keturunan Nabi itu dulu datang dari Jazirah Arab. Pelabuhan nan paling gadang, paling besar di Sumatera ada di Pariaman. Mereka mendarat. Maka keturunan Nabi itu dipanggil dengan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Kalau satu orang Sayyidi, kalau banyak Sayyidina, asalnya Sayyidi. Orang Pariaman susah menyebut Sayyidi, jadi Sidi. Itu asal satu Sidi. Kalau nampak dusi dipanggil Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah. Kalau banyak Sayyidatuna, kalau cie Sayyidati, dek payah menyebut Sayyidati jadi Siti. Dulu ada orang Pariaman, keturunan Nabi, kuliah ke Mesir, menulis buku namanya Sidi Ghazalba. Sidi itu maksudnya adalah Sayyidina. Maka ambo pernah dikritik kalau menyebut nama Nabi Muhammad jangan pakai Sayyidina sebab Nabi Muhammad bukan orang Pariaman. Itulah asalnya Makombu tulis pembahasan tentang Sayyidina dalam buku 37 Masalah Populer. Bukan Ambo nak menambahkan Sayyidi Sayyidina. Itu adalah Nabi Muhammad. Sebab dalam hadis Inyo berkata, Ana Sayyidu Waladi Adam. Aku adalah pemimpin seluruh anak cucu Adam. Maka Ambo menyebutnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak ibu, ini orang Pariaman mesti tahu. Jangan nanti ketika ditanya, iyo Sidi itu adalah keturunan Nabi. Iyo Nabi Adam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tanah Iko adalah tanah yang penuh dengan keberkahan. Ulama-ulama datang. Kalau ada yang mengatakan dunia ini akan hancur, dunia ini sudah rusak, anak-anak kita dirusak oleh narkoba, ganja, sekuler, liberal, komunis, agnostik, ateis, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij. Itu hanya di tempat lain. Di bumi Pariaman, anak-anak masih menghafal Quran. Itu kan basa-basi aja anak menghafal Quran. Contohnya mana? Makanya tonton ceramah Ustadz Somad di Pariaman. Anak-anak menghafal Quran. Ustadz Somad, mana waktu mengtes tadi cuma dua pertanyaan. Ada dua jawaban. Jawaban nampak tamu, amun ndak sampai hati mencaliak jamaah di ange. Jawaban nang kedua dek kecek, ibu ndak ba. Nang kedua, hafalan nampu abi. Gue ditanya, mana Ustaz Somad mengetes anak hafalan 30? Pertanyaannya cuma dua surah, dua surah. Ustaz Somad tuh ndak hafal Quran. Disuruh ngetes anak hafal Quran, maka ambo cari gurunya. Ma Ustaz Buya nama mbue anak badua ko hafal Quran. Nyo Buya, ambo cium tangannya sebab tangan inyo jauh lebih mulia daripada tangan Abdul Somad. Bisa dibueknya dua anak ko hafal Quran. Anak ambo pun nan mendidiknya guru di sekolahnya. Ambo datang ke guru yang mendidik anak ambo. Dibaca anak ambo di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Hafal, terharu ambo. Anak ambo kok bisa hafal? Ambo datang ke sekolahnya, ambo ingin mencium tangan guru yang sudah membuat anak ambo bisa hafal juz amma. Sampai ke sekolah enggak jadi yang gua cium, gurunya padus. Kalau cium tangannya berang lagi, terjadi pertumpahan darah. Guru bukan pegawai laundry. Banyak sekarang orang tua menganggap guru pegawai laundry. Bajunya kotor, bajunya busuk, bajunya bau, dibawanya ke laundry, lalu nyebaya. Sesudah itu inya mau pakaian yang bersih, yang bagus, distrika dan rapi. Kurang ajar ke guru. Guru adalah orang yang sudah memuliakan anak kita. Tanggung jawab membuat anak membaca Quran, tanggung jawab bapak, tanggung jawab ibu. Tapi dek bapak sibuk manggale, bapak sibuk cari kerja, ibu sibuk arisan. Papa, mama mau pergi kerja. Anaknya tolong mandikan pel lantai dan masak. Dah papa. Maka anak diserahkanlah ke guru tahfiz Quran. Guru itulah yang paling mulia. Guru yang digugu dan ditiru. Gurulah yang tidak pernah putus amalnya. Semua yang ada di sini, ibu DPRD, bapak wali kota, bapak wakil wali kota, mereka ini adalah orang-orang yang dididik oleh para guru. Maka kita berterima kasih. Ambo batarimo kasih ke guru tahfiz Quran yang sudah mendidik anak-anak di kota Pariaman. Kalau kini ada anak SMP kelas 1, 3 tahun masuk SMA, 3 tahun masuk SMA selesai, masuk kuliah S1, 10 tahun, Abdul Somad datang tausiah di stadion kota Pariaman. Pada ulang tahun kota Pariaman yang ke-20. Maka beko tahun 2032, ulang tahun kota Pariaman yang ke-30, maka mereka lah sudah selesai S1, mereka akan jadi pegawai ASN, pengusaha, polisi, tentara. Mereka yang akan melanjutkan perjuangan kita di masa akan datang. Betul? Abdul Somad Iko sudah lewat masa lalu. Abdul Somad ibarat pohon kayu sudah mulai menguning, tak lama lagi layu dan akan mati. Tapi Abdul Somad tak bersedih. Kalau mau mati, anak-anak itu akan melanjutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu mau punya anak nan kayo? Mobilnya mahal? Duitnya banyak? Tapi mabuk sakau? Tak mau. Bapak mau punya istri cantik? Kalau nyo duduk di pinggir jalan banyak angkot masuk paret saking cantiknya. Tapi nyo ndak pakai jilbab panjang, rambutnya dicat 3 warna merah kuning kelabu, bentuknya seperti durian yang baru jatuh ke hutan. Kukunya sadonyo merah panjang-panjang hitam, di atehnyo black kutek, di dalamnyo black daki. Yang solihah-solihah jilbabnya panjang, bajunya panjang, jilbabnya mahal, sebagian belum lunas. Itu tidak ada di Pariaman. Orang Pariaman tidak mementingkan gaya. Yang penting adalah istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat pulang dari sini sholat. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami yang bok inilah sholat. Sholat apa bu? Sholat tarawih. Itu pun malam patamu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengucapkan selamat dirgahayu kota Pariaman yang ke-20. Semoga kota Pariaman tetap maju, tetap menjaga persatuan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan menjaga prinsip adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Maroko dan Merauke, datang berwisata ke kota Pariaman. Kami khawatir nanti kalau berwisata banyak perempuan pakai rok pendek, banyak orang di pantai tak pakai baju. Beda dengan Pariaman. Kenapa? Karena di sini ada wisata halal, wisata syariah. Bawa anak cucu, bawa kawan sahabat, bawa teman dan tetangga, bawa kawan-kawan sekolah, tiket tanggung masing-masing. Setuju Bapak Ibu banyak orang datang ke kota Pariaman? Sehingga pantai-pantai kita ramai. Makanannya halal, tidak ada rendang babi. Makanannya halal, tidak ada jualan khamar. Anak-anaknya selamat melihat adat istiadat Minangkabau. Ada alim ulama, ada cadi pandai, ada ninik mama. Pohon rindang, daunnya tampek banau, akarnya tampek baselo, batangnya tampek basanda. Didulukan selangkah, ditinggikan serantia. Ada alim ulama yang menunjukkan manonan halal, manonan haram, mana yang baik, mana yang tak baik. Adat masih terjaga, budaya masih terpelihara. Inilah kota Pariaman. Betul? Siap menjaga Pariaman? Siap menjaga adat istiadat? Siap menjaga alim ulama? Siap menjaga NKRI? Takbir! Memang orang kalau kepanasan takbirnya kue. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya wakat tujuanan memisahkan kita. Jamaahnya masih tetap kuat dan semangat. Abdul Somad yang suaranya lah habis. Puncak dari ibadah syukur kita pada hari ini bukan tausiah. Puncaknya ada pada doa. Sebelum berdoa, kita jawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Biasa kalau di TV ada iklannya. Di ikon tidak ada di TV, maka awak taruhkan saja. Nanti doanya aminkan, sebab doa iko yang membuat rasaki awak lancar. Doa basamu ndak tahu awak entah dari lidah nama, no doa kau dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Siapakah yang harus didahulukan ketika menjadi imam sholat? Orang tua atau anak muda? Alun nambo jawe nyala pandai orang Pariaman menjawe. Kalau awak basamo rame-rame masuk waktu azan zuhur, nampak tamo didulukan kamu ko adalah Pak Wali. Mengapa wali? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Menurut mazhab Syafi'i, kitabnya apa? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nampak tamu maju adalah Pak Wali. Dek Pak Wali sedang batuk. Maka Pak Wali mengangke imam. Namanya Imam Ratib. Itulah maka dulu zaman kerajaan Minangkabau, kerajaan maka ada namanya mufti yang diangke oleh sultan. Maka majulah Imam Ratib. Maka Imam Ratib maju ke depan. Kalau tidak ada wali, tidak ada ratib, siapa nak maju ke depan? Aqra'uhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Di antara badua anak awak tadi, di kiri dan di kanan, samu-hamu hafal 30 juz, siapa maju ke muka? Maka dicaliak sianan paling paham Quran. Nan sebelah kiri pak baco saja ndak paham. Nan sebelah kanan paham tafsir. Ainyo lebih layak maju kamu ko. Ampek baleh. Adapun masalah nikah ndak nikah nomor ampek baleh. Makanya kadang di bulan puasa banyak anak pesantren jadi imam, makmumnya komplain. Mangalo jadi imam, nyo masih di pesantren. Alun nikah leh. Nikah tu nomor ampek baleh, beb. Inyo memang alun nikah, tapi 30 juz. Wa'anglah 3 kali nikah. Juz 30 pun tak lape. Saya lihat video Ustaz Somad tentang imam. Siapa paling layak jadi imam? Itulah urutan-urutannya. Lajah leh. Kedua, bagaimana hukumnya membeli kelapa yang mati di atas pohon, Pak Ustaz? Apakah akadnya sah? Saya beli kelapa yang ada di atas pohon itu tunai. Ada namanya khiyar. Khiyar itu adalah memilih supaya tidak zalim kepada pembeli. Menurut ilmu kelapa, kelapa kau dari luarnya rancak bagus. Lalu kemudian tidak mungkin ada bolong berlubang. Memang pohon kelapa ini dari dulu bagus. Daerah kelapa di Pariaman. Maka kalau menurut prediksi bagus, maka boleh dilaksanakan. Tapi kalau tidak pasti, menganiaya kepada orang, maka tidak boleh dilaksanakan. Ada praktek itu zaman Nabi? Ada. Maka dicari orang nan berpengalaman untuk membeli kurma. Ada orang yang punya pengalaman untuk mencari kurma. Apa kurma kau rancak? Tidak busuk, bagus. Maka orang berilmu. Idza wusilal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Kalau diberikan perkara bukan pada orang berilmu, tunggulah kehancuran. Syaratnya ada ilmu. Tiga, berbeda hari raya Idul Adha. Kita ikut jadi peserta kurban dan kurban disembelih. Sedangkan kita belum sholat Idul Adha, masih puasa Arafah. Apakah kurban kita itu sah, Ustaz Somad? Kalau awak meyakini ru'yah, berarti hari rayonyo hari Ahad. Kalau meyakini hisab, berarti hari rayonyo hari Sabtu. Jadi kalau awak ikut hisab, ikut hisab. Kalau ikut ru'yah, ikut ru'yah. Sebab kalau disembelih sebelum harinya, maka secara fikih namanya talfik. Kalau talfik tidak boleh dalam satu ibadah. Kalau beda ibadah boleh. Misalnya wuduknya mazhab Syafi'i, lalu kemudian sholatnya mazhab Hambali, tidak ba'ah. Tapi kalau cara wuduknya mazhab Syafi'i, membatalkannya pindah ke Maliki, tidak bisa. Sebab syarat talfik tidak boleh dalam ciek ibadah. Silakan pilih hisab atau ru'yah, tapi jangan campur dalam satu ibadah. Soal nangka tigo. Barak Abu ya, soalnya sampai limo saja, sabar-sabar sebentar. Bagaimana kami sebagai jamaah? Di Pariaman selalu ada perbedaan hari raya. Apa hukumnya Pak Ustaz? Di Indonesia dipakai dua metode. Muhammadiyah memakai sistem namanya hisab. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Perti Tarbiyah Islamiyah, Al-Jamiatul Wasliyah memakai ru'yah. Ambo pakai ru'yah, tapi ambo ndak menyalahkan nan pakai hisab. Kawan ambo pakai hisab, tapi nyon ndak pernah menyalahkan ambo nan pakai ru'yah. Awak jago persatuan sesuai dengan keyakinan awak masing-masing selama masih dalam ahlus sunnah wal jamaah. Terakhir, bagaimana hukumnya seorang ayah sudah menikah lagi tapi tidak memperdulikan nafkah pada anak-anak istrinya, bahkan sudah pernah dituntut tanggung jawabnya sebagai seorang ayah tapi jawabannya selalu tak punya uang? Hanya ndak ada piti, maka waginya zakat. Ini fakir miskin. Oh, ini pura-pura fakir miskin. Ibu punya wali 6 orang. Ingat, Bu. Jangan ibu surang berjuang. Ibu punya wali 6 orang. Nang pertama, ayah. Nang kedua, datuk. Nang ketiga, abang. Nang keempat, adik. Nang kelima, abang ayah. Nang keenam, adik ayah. Panggil 6 wali kau. Temui si laki-laki yang tidak bertanggungjawab. Eh, setan. Si kau semantak. Iko anak kau nak waan. Iko adalah hasil buah cinta kasih sayang. Kalau dulu berang-berang, tidak akan jadi orangnya kau. Akinya makan. Laki-laki punya 5 kewajiban terhadap anak istri. Nampak tamu, makan. Ibu lah makan. Alun kacanya. Nang kedua, pakaian. Alhamdulillah, ambo calia padusi pariaman ala diagih pakaian. Ditampek lain banyak lan alun dapek pakaian. Kadang baju alun selesai lah diambil dari tukang jahit. Ado baju lan dijahit rupanya resleting alun bapasang. Tapi alhamdulillah, makan, pakaian. Nang ketiga, tampek tinggal rumah. Nang keempat, pendidikan. Pendidikan itulah yang sudah diselesaikan oleh Pak Wali dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kuliahnya pun dibiayai juga. Di politeknik dimasukkan. Karajo supaya apa? Lepas dari kemiskinan. Membangun jalan penting, membangun gedung penting, tapi yang paling penting membangun sumber daya manusia. Nang kalimo perhatian. Perempuan iko perlu perhatian. Kalau ndak diperhatikan, inyo akan mencari perhatian laki urang. Perempuan iko dipuji, Pak. Papa, gimana jilbabnya? Amazing. Wow. Itulah yang dapat ambo sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Puncak dari tausiah ulang tahun milad Dirgahayu Kota Pariaman yang ke-20 adalah pada doa. Mari awak aminkan doa Buya awak. Buya Jel Fathullah ala hazihin niyah. Niat dan baik-baik supaya Kota Pariaman dilindungi Allah. Pemimpinnya adil dan amanah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak soleh dan solehah. Penghafal Quran mujahid fisabilillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.